إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني بالدين رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab At-Tafsir Al-Muyassar, masih dalam pembahasan tafsir dari Quran Surat Ali Imran, yang kali ini kita mulai dari ayat yang ke-159. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Kita baca ayat yang dimaksud. Qala fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadhdan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu 'anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, maka dengan adanya rahmat dari Allah, engkau menampakkan kelembutan di hadapan mereka, wahai Muhammad. Seandainya engkau bersikap kaku dan keras hati, niscaya orang-orang yang ada di sekitarmu akan pergi meninggalkanmu. Maka beri maaf mereka dan mintakan ampun untuk mereka kepada Allah. Lalu bermusyawarahlah dengan mereka dalam satu urusan. Dan jika engkau bertekad untuk melakukan sesuatu, maka bertawakallah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang bertawakal. Tafsiran dari ayat ini, qala fa bi rahmatin minallahi laka wa li ashabika ayyuhan nabi mannallahu alayka fa kunta rafiqan bihim walau kunta sayyi'al khuluqi qasiyal qalbi lan sarafa ashabuka min hawlik. Di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan bahwa dengan adanya rahmat dari Allah yang Allah berikan kepadamu dan kepada sahabat-sahabatmu, wahai Nabi, wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allah berikan anugerah kepadamu sehingga engkau menjadi orang yang memiliki sikap lembut terhadap mereka. Faedahnya adalah bahwa kelembutan itu termasuk salah satu anugerah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada siapa saja yang dikehendakinya. Oleh karena itu, ketika kita memiliki sikap lembut kepada sesama, ini adalah hal yang patut untuk kita jaga. Karena kelembutan itu tidak semata-mata datang begitu saja dari kita. Kelembutan itu ternyata anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, harus kita jaga, harus kita syukuri. Ayat ini sebagai buktinya. Dengan rahmat Allah untukmu wahai Muhammad dan untuk sahabat-sahabatmu, Allah anugerahkan kepadamu kelembutan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sabdanya, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana. Sesungguhnya kelembutan itu tidaklah ada dalam sesuatu melainkan pasti akan menghiasinya, membuat sesuatu itu menjadi indah, menawan, menarik hati. Dan tidaklah kelembutan itu dicabut dari sesuatu melainkan pasti akan merusaknya, membuatnya tidak lagi bermanfaat. Walau kunta sayyi'al khalqi atau walau kunta sayyi'al khuluqi qasiyal qalbi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali menjelaskan bahwa kalau seandainya engkau memiliki akhlak yang buruk dan hati yang keras, lan sarafa ashabuka min haulik, tentu saja sahabat-sahabatmu itu akan pergi meninggalkanmu. Kelembutan, akhlak yang baik, hati yang tenang, itu perkara-perkara yang bisa menarik simpatik orang. Tanpa itu semua, tidak ada satu orang pun yang mau mendekat. Kata Allah di ayat tadi, lau kunta fadhan ghalidal qalbi, kalau engkau wahai Muhammad menampakkan sikap kaku, keras hati, lang fadhu min haulik, tentu semua orang yang ada di sisimu akan pergi meninggalkanmu. Fala tu'akhidhuhum bima kana minhum fi ghazwati Uhud. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan setelahnya di ayat tadi, jangan sekali-kali engkau wahai Muhammad salahkan mereka terkait dengan peristiwa yang terjadi di perang Uhud. Karena kaum muslimin mengalami kekalahan. Was'alillaha ayyuhan nabi an yaghfir lahum. Yang mesti dilakukan adalah mintalah kepada Allah wahai nabi agar Allah memberikan ampunan kepada mereka. Peristiwa dalam perang Uhud itu meskipun memang peristiwa yang menyedihkan, tapi semuanya sudah terjadi dan itu ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Dan tidak perlu menyesali segala sesuatu yang sudah terjadi. Yang harus dilakukan adalah bagaimana menjadikan segala hal yang sudah terjadi itu sebagai sebuah pelajaran yang bermanfaat. Buang-buang waktu saja kalau kita menyesali, memikirkan segala hal yang sudah terjadi. Apa yang menimpa kaum muslimin dulu dalam Ghazwatu Uhud, perang Uhud, ini memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Pelanggaran sekecil apapun yang terjadi itu pasti ada akibatnya. Karena salah satu hal yang menyebabkan kaum muslimin kalah dalam perang Uhud itu adalah ada pelanggaran yang dilakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih jauhnya tentu kepada Allah Azza wa Jalla. Namun apapun itu, kaum muslimin yang semua ikut dalam perang Uhud sudah bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Oleh karenanya Allah mengingatkan, jangan kamu salahkan mereka wahai Nabi. Mintalah kepada Allah agar Allah mengampuni dosa mereka. Wasyawirhum fil umur allati tahtaju ila musyawaratin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan berikutnya di ayat tadi, wasyawirhum fil amri. Bermusyawarahlah dengan mereka fil umur, dalam segala urusan, allati tahtaju ila musyawaratin, yang memang butuh untuk dimusyawarahkan. Betul, tidak semua perkara mesti dimusyawarahkan, tapi ada hal-hal besar, hal-hal yang menyangkut maslahat umum yang memang butuh untuk apa? Dimusyawarahkan. Pepatah Arab mengatakan, ma khaba man istasyara wa ma nadima man istakhara. Enggak akan rugi orang yang selalu bermusyawarah, dan tidak akan menyesal orang yang selalu melakukan istikharah. Ya. Kalau sesuatu sudah diputuskan dengan jalan musyawarah, mufakat bersama, maka hasil keputusan itu insya Allah tidak akan merugikan. Ya. Akan membawa keberkahan, bahkan kebaikan untuk semua. Tapi kalau ada satu perkara yang besar tidak dimusyawarahkan, nanti hasil akhirnya itu akan merugikan banyak pihak. Ya. Ini pentingnya musyawarah. Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala secara khusus memerintahkan syawirhum fil amr. Lakukan musyawarah bersama dengan mereka dalam sebuah urusan atau semua urusan yang memang butuh kepada musyawarah. Mana di mana istakhara. Kemudian kata pepatah Arab, enggak akan menyesal orang yang memutuskan untuk menjatuhkan pilihan dengan cara apa? Istikharah. Ya. Kalau sudah istikharah, hasil apapun itu, ya, insya Allah baik, enggak akan menyesal. Qala fa idza azamta ala amrin minal umur ba'dal istisyarah fa amdihi muta'ammidan 'ala Allah wahdah innallaha yuhibbul mutawakkilina 'alaihi. Lalu di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala memberikan himbauan, idza azamta 'ala amrin minal umur, kalau engkau memiliki tekad untuk melakukan satu perkara dari perkara-perkara yang ada setelah musyawarah, fa'amdihi, maka segera lakukan. Ya. Mu'tamidan 'alallahi wahdah, dengan bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kalau bunyi ayatnya fa'idza azamta fatawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilina 'alaihi. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertawakal, bersandar diri hanya kepadanya. Nah. Berikutnya ayat yang ke-160. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyansurkumullahu fala ghalibalakum wa yakhdhulkum faman dhalladhi yansurukum min ba'dih." Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pertolongannya kepada kalian, fala ghalibalakum, maka tidak akan ada pihak yang mampu mengalahkan kalian. Wa iyakhdhulkum, tapi sebaliknya, jika Allah Subhanahu wa taala menghinakan kalian, faman dzalladzi yansurukum, siapa lagi yang akan dapat menolong kalian mim ba'dih, setelahnya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal. Tafsiran dari ayat ini, qala iyumdidkumullahu binasrihi wa ma'unatihi fala ahadun yastati'u an yaghlibakum. Jika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kalian pertolongannya serta bantuannya, fala ahadun yastati'a an yaghlibakum, maka tak ada seorang pun yang mampu mengalahkan kalian. Ini makna dari ayat iyansurkumullah fala ghaliba lakum. Wa iyakhdhulkum faman hadha alladhi yastati'u an yansurakum min ba'di khidlanihi lakum. Dan sebaliknya, kata Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa jika Allah menghinakan kalian, maka siapa yang dapat menolong kalian setelah Allah menghinakan kalian. Wa 'alallahi wahdah falyatawakkal almu'minun. Oleh karena itu, maka hanya kepada Allah sajalah hendaknya orang-orang yang beriman itu bertawakal, karena an-naf'u wad-dharru biyadillah. Kemanfaatan dan kemudaratan itu hanya ada di tangan Allah Azza wa Jal. Ya. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kemanfaatan kepada satu pihak, kepada hamba yang dikehendakinya, niscaya tidak akan ada yang mampu memudaratkannya. Dan sebaliknya, jika Allah subhanahu wa ta'ala telah menimpakan suatu kemudaratan kepada pihak tertentu atau kepada siapa saja yang dikehendakinya, maka tidak akan pernah ada yang bisa memberikan kemanfaatan. Jadi kalau kaum muslimin menang dalam peperangan, itu disebabkan karena Allah memberikan pertolongannya. Dan kalau sampai kalah, itu berarti ada sesuatu yang salah dilakukan oleh kaum muslimin. Akibatnya kaum muslimin mengalami kekalahan, dan itu adalah bentuk kehinaan. Tidak boleh menisbatkan keburukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memang Allah menciptakan kebaikan dan keburukan, tetapi kata Nabi, wasyarru laisa ilaika, keburukan tidaklah dinisbatkan kepadamu ya Rabb. Selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat di ayat yang ke-161, wa ma kana lin-nabiyyin ayyaghull, sama sekali tidak layak bagi nabi ayyaghull, melakukan tindakan khianat terhadap harta rampasan perang atau ghanimah. Umay yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa saja yang melakukan hal itu, maka ia akan datang dalam keadaan seperti itu pada hari kiamat. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Lalu masing-masing jiwa manusia itu akan dibalas sesuai dengan amalannya. Wahum la yudlamun, dalam keadaan mereka semua tidak dizalimi. Artinya pembalasan itu akan selalu sesuai dengan jenis perbuatan. Tafsirannya, wa ma kana lin nabiyyin an yakhuna ashabahu bi an ya'khudha syai'an minal ghanimah ghaira makhtassahu Allahu bihi. Allah mengabarkan bahwa tidak mungkin bagi Nabi mengkhianati sahabat-sahabatnya dengan mengambil sesuatu dari ghanimah di luar dari apa yang telah Allah khususkan baginya. Gak mungkin Nabi itu melakukan tindakan korupsi, kolusi, nepotisme, ya. Seperti sangkaan kaum Khawarij dulu yang diprakarsai oleh siapa? Dzul Khuwaisirah. I'dil ya Muhammad. Ketika Nabi kita Muhammad SAW membagi-bagikan ghanimah, dia muncul, datang, kemudian mengkritik pembagian yang dilakukan oleh Nabi. I'dil ya Muhammad. Bersikap adillah wahai Muhammad. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza lam adil faman ya'dil?" Kalau aku tidak berbuat adil, siapa lagi yang akan berbuat adil? Allah Subhanahu wa taala menegaskan di ayat ini, enggak mungkin Nabi mengkhianati sahabat-sahabatnya dalam hal ghanimah, di mana Nabi mengambil bagian dari ghanimah itu di luar dari apa yang telah Allah khususkan untuknya. Kemudian Allah menjelaskan, wa may yaf'al dzalika minkum ya'ti bima akhadhahu hamilan lahu yaumal qiyamah liyufdha bihi fil mawqifil mashhud. Siapa saja yang melakukan hal itu, Allah mengancam, siapa saja yang melakukan hal itu, maka ia akan datang pada hari kiamat dengan memikul ghanimah yang dibawanya itu. Liyufdha bihi, untuk ditampakkan ya, di hadapan semua manusia, fil mauqifil mashhud, di tempat terbuka ya, di mana semua manusia hadir dan menyaksikan pada hari kiamat. Thumma tu'ta kullu nafsin jazaa'a ma kasabat wafiyan ghairu manqusin duna dhulmin. Selanjutnya di akhir ayat Allah menjelaskan, lalu tu'ta kullu nafsin jazaa'. Setiap jiwa manusia itu akan diberikan balasan. Ma kasabat, sesuai dengan apa yang telah diusahakannya, telah dikerjakannya. Ghairu manqusin, tanpa dikurangi. Duna dhulmin, tidak juga ada kezaliman. Yang baik akan mendapatkan kebaikan, yang buruk akan mendapatkan keburukan. Nah, setiap amalan akan mendapatkan pahala yang sesuai atau balasan yang sesuai. Tidak akan kurang, tidak juga akan berlebih. Nah, ini tentu sebuah peringatan kepada kita agar jangan melakukan kecurangan dalam bentuk apapun. Karena hukumannya berat. Allah Subhanahu wa taala akan bongkar aib orang yang melakukan hal itu di depan khalayak umum pada hari kiamat. Nah, ayat yang ke-162. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman ittaba'a ridwanallah kaman ba'a bisakhatin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir." Apakah orang yang senantiasa mengikuti keriduan Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan orang yang enggan, malah menampakkan kemurkaan kepada Allah? Wa ma'wahu jahannam, tempatnya kata Allah adalah jahannam. Wa bi'sal masir, jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Tafsirannya la yastawi man kana qasduhu ridwanallah wa man huwa mukibbun 'alal ma'asi muskhitun li rabbih fastahaqqa bidzalika sakana jahannam wa bi'sal masir fastahaqqa bidzalika sakana jahannam wa bi'sal masir. Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita bahwa tidak sama antara orang yang tujuannya mendapatkan ridha Allah dengan orang yang terus-terusan selalu ada dalam kemaksiatan, menampakkan kemarahan kepada Rabbnya. Kata Allah di ayat tadi, afamanittaba'a ridwanallah kaman ba'a bisakhatin minallah. Apakah orang yang mengikuti keridhaan Allah itu sama dengan orang yang tidak seperti itu keadaannya? Dengan orang yang malah menampakkan ketidakrelaan, malah marah kepada Allah. Ini pertanyaan yang jelas tidak membutuhkan jawaban, karena sekalipun tidak dijawab semua pasti akan mengatakan tidak sama ya. Orang yang mengikuti dan hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang menampakkan kepasrahan, penerimaan secara sempurna terhadap segala hal yang diterimanya, segala hal yang dilewatinya dalam kehidupan, segala hal yang hadir di hadapannya. Kalau orang yang menampakkan kemarahan terhadap Allah adalah orang-orang yang tidak rela dengan segala ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan dia terus-terusan melakukan kemaksiatan. Qala fastahaqqa bidzalika sakna jahannam. Orang-orang yang terus-terusan di atas kemaksiatan dan malah menampakkan ketidakrelaan dan kemarahan terhadap Allah atau kepada Allah adalah orang-orang yang berhak menempati jahannam, berhak tinggal di jahannam. Wabi'sal masir, sedangkan jahannam itu sejelek-jelek tempat kembali. Faedahnya bagi kita adalah hendaknya kita mendahulukan keridhaan Allah Azza wa Jal dari keridhaan-keridhaan yang lainnya. Karena keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sesuatu yang sangat berarti, memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia, lebih-lebih di akhirat. Kalau keridhaan selain Allah, enggak seperti itu. Sekalipun mungkin memberikan keuntungan di dunia, tapi belum tentu di akhirat. Oleh karena itu, prioritaskan untuk bisa mendapatkan ridha Allah. Keriduan Allah itu tidak terbatas. Beda dengan keriduan manusia. Terbatas. Hanya terkait dengan 1-2 kepentingan saja. Ketika ada satu kepentingan, kita bisa mewujudkannya, kita dapat keriduan dari manusia. Tapi ketika tidak, manusia tidak ridho. Biasanya seperti itu. Terbatas waktunya, dan segala halnya terbatas. Kemudian ayat yang ke-163, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hum darajatun indallah wallahu basirum bima ya'malun. Hum darajatun indallah. Mereka penghuni surga itu bertingkat-tingkat kedudukannya di sisi Allah. Bahkan surga yang mereka diami pun bertingkat-tingkat. Wallahu basirum bima ya'malun, dan Allah subhanahu wa ta'ala itu maha melihat semua yang mereka kerjakan. Tafsirannya, ashabul jannah al-muttabi'una lima yardallah mutafawituna fi darajat. Allah memberitahukan kepada kita bahwa penghuni surga yang mereka selalu mencari dan mengikuti keriduan Allah bertingkat-tingkat, berbeda-beda dalam kedudukannya. Kalau penghuni surga seperti ini, maka penghuni neraka pun sama. Adanya tingkatan-tingkatan ini karena adanya tingkatan-tingkatan amal. Amalan yang dilakukan oleh manusia itu tidak sama. Bahkan amalan yang dilakukan oleh kaum mukminin pun tidak sama, bertingkat-tingkat. Maka tentu balasan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan pun bertingkat-tingkat. Surga bertingkat-tingkat. Qala wa ashabun nar al-muttabi'una lima yaskhatullah mutafawituna fid darakat. Para penghuni neraka yang mereka selalu mencari dan mengikuti kemurkaan Allah, mereka juga bertingkat-tingkat di dasar neraka. La yastawun, tidak sama. Kalau surga itu di atas, kemudian bertingkat-tingkat, dan neraka di bawah dan bertingkat-tingkat. La yastawun, enggak sama. Wallahu basirum bi'a'malihim. Di akhir ayat Allah jelaskan kenapa sampai ada tingkatan-tingkatan yang seperti ini. Kata Allah, wallah basirum bima ya'malun. Allah itu maha melihat apa yang mereka kerjakan. Wallah basirum bi'a'malihim. Allah maha melihat amalan-amalan mereka. La yakhfa 'alaihi minha syai'un. Enggak ada sesuatu pun yang luput darinya. Ya. Sekecil apapun amalan itu Allah tahu. Dimanapun seseorang mengerjakan satu amalan, Allah tahu. Ya. Penghuni surga ketika mereka mendapatkan perlakuan yang berbeda, artinya tidak sama, ada yang menempati surga yang paling tinggi, kemudian yang di bawahnya, kemudian yang di bawahnya, itu semua gambaran dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, berbeda dengan ashabun nar, para penghuni neraka, ketika mereka berada di bawah, ya, di neraka, kemudian bertingkat-tingkat, itu sebagai bentuk azab, ya, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat yang ke-164, Allah berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Laqad mannallahu, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman, yaitu ketika Allah utus di tengah-tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Rasul ini membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan mereka dan mengajari mereka kitab dan sunnah, hikmah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sekalipun mereka sebelumnya benar-benar ada dalam kesesatan yang nyata. Tafsirannya, laqad an'ama Allahu 'alal mu'minina minal 'arab. Allah menjelaskan bahwa Allah telah memberikan nikmat kepada orang-orang yang beriman dari kalangan bangsa Arab. Ya. Idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim, yaitu ketika Allah mengutus seorang rasul ke tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri. Ini keutamaan bangsa Arab, keutamaan Arab yang tidak didapat oleh bangsa yang lainnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada mereka secara khusus, yaitu diutusnya ke tengah-tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Nah. Namun tentu saja rasul itu bukan hanya untuk kalangan Arab saja. Ya, tapi untuk semua manusia. Nah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami mengutus wahai Muhammad melainkan rahmat bagi semesta alam, semua manusia tanpa terkecuali, tidak hanya untuk orang-orang Arab saja. Tapi ini memberikan isyarat bahwa walau bagaimanapun Arab itu punya keutamaan. Punya keutamaan, kita tidak boleh menyombongkan diri. Yatlu alaihim ayatil Qur'an wa yutahhiruhum minasyirki wal akhlaqil fasidah. Kemudian Allah terangkan bahwa rasul ini membacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Qur'an, mensucikan mereka dari kesyirikan dan akhlak-akhlak yang rusak. Wa yu'allimuhumul Qur'ana was-sunnah, bahkan mengajari mereka Qur'an dan sunnah. Wa in kanu min qablu hadzal rasul la fi ghayyin wa jahlin dhahirin, sekalipun mereka sebelum adanya rasul ini benar-benar dalam kesesatan, wa jahlin dhahirin, dan kebodohan yang nyata. Nah, wajar jika para ulama mengatakan bahwa kejelekan itu muncul dari a'ajim, orang-orang non-Arab. Ya. Hampir semua kejelekan muncul dari mereka. Tidak ada seorang rasul pun yang diutus di tengah-tengah mereka. Ya. Rasul itu diutus dari kalangan Arab, atau untuk kalangan Arab, atau di tengah-tengah kalangan Arab. Nah, jadi memang ada keutamaan bangsa Arab dibandingkan dengan non-Arab. Dan ayat ini juga memberikan faedah lain kepada kita. Di antaranya adalah hendaknya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal dengan diutusnya seorang rasul ke tengah-tengah kita. Karena rasul ini yang menyampaikan risalah dari Allah, memberikan bimbingan, petunjuk yang benar kepada kita. Nah, oleh karenanya ini adalah sebuah anugerah. Allah katakan, laqad mannallah sungguh Allah telah memberikan anugerah. Anugerah yang besar, nikmat yang besar. Dan anugerah itu biasanya sesuatu yang tidak biasa. Sesuatu yang tidak biasa. Anugerah itu biasanya hal yang pada awalnya tidak ada, baru kemudian ada. Ya. Perkara yang besar, bukan perkara yang remeh. Ayat yang ke-165. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadza qul huwa min 'indi anfusikum innallaha 'ala kulli syai'in qadir." Kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah ketika Allah timpakan kepada kalian sebuah musibah, mereka orang-orang musyrikin juga mendapatkan musibah yang sama. Qultum anna hadza. Kemudian kenapa kalian mengatakan, kok bisa semua ini terjadi? Qul huwa min indi anfusikum. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, bahwa sesungguhnya itu semua disebabkan oleh diri-diri kalian. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tafsirannya, awlamma asobatkum ayyuhal mu'minun musibatan wahiya ma usiba minkum yauma Uhud qad asabtum mithlaiha minal musyrikin fi yaumi Badrin. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, bukankah ketika Allah timpakan kepada kalian, wahai orang-orang yang beriman, sebuah musibah, yaitu di perang Uhud, di mana kalian kalah, Allah juga sudah timpakan musibah yang sama kepada kaum musyrikin di perang Badar, di mana mereka mengalami kekalahan. Kalau kalian kalah di perang Uhud, maka kaum musyrikin pun mengalami kekalahan di perang Badar. Qultum muta'ajjibin, kaifa yakunu hadza wa nahnu muslimun wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fina wa haula'i musyrikun. Mengapa kalian mengatakan sesuatu yang sepertinya kalian heran? Kaifa yakunu hadza, bagaimana bisa terjadi kekalahan ini? Sementara kami kaum muslimin dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersama kami. Wahaula musyrikun, sedangkan mereka orang-orang musyrik, kok bisa mereka menang? Maka kullahum ayyuhan nabi, sebagai jawabannya Allah merintahkan kepada nabi kita untuk mengatakan kepada mereka, katakan kepada mereka, wahai nabi, hadzal ladzi asabakum huwa min indi anfusikum, apa yang menimpa kalian ini berupa kekalahan di perang Uhud itu disebabkan oleh kesalahan kalian sendiri. Bisa babi mukhalafatikum amra rasulikum, dikarenakan penyelisihan kalian terhadap perintah rasul kalian. Ala wa ikbalikum ala jam'il ghanaim, dan disebabkan karena kalian lebih perhatian terhadap ghanimah. Jadi jangan kaget kalian, wahai kaum mukminin, ketika kalian ditimpa kekalahan. Harusnya apa? Introspeksi diri. Jangan kemudian bertanya-tanya, mengapa kami diberi kekalahan padahal kami kaum muslimin, ada Rasulullah di tengah kami. Kata Allah, qul huwa min indi anfusikum, semua itu disebabkan oleh kesalahan kalian sendiri. Innallaha yaf'alu ma yasha, dan Allah itu akan melakukan apa saja yang dikehendakinya. Wa yahkumu ma yurid, dan akan menetapkan satu perkara sesuai dengan apa yang diinginkannya. Wala mu'aqibun lihikamihi, dan enggak ada kritikan. Ya. Enggak ada celahnya sedikit pun dalam hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah menghendaki kaum muslimin kalah, kalah. Dan itu tidak menjadi kritikan bagi Allah. Bukan celah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Justru ada hikmah di balik kekalahan itu. Di mana semua kaum muslimin menjadi sadar bahwa ada sesuatu yang salah. Ada pelanggaran yang dilakukan. Nah, karena kemunduran apapun yang dialami oleh kaum muslimin pada dasarnya adalah karena kaum muslimin itu sendiri yang menyebabkannya. Nah, jadi jangan bertanya-tanya limadza ta'akhkhara al-muslimuna wa taqaddama ghairuhum. Mengapa kaum muslimin ini selalu mundur sementara non-muslim maju terus? Enggak perlu bertanya-tanya seperti itu, yang ada seharusnya introspeksi diri. Ya. Ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu segera perbaiki, kan begitu. Ya. Nah. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.